Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita duduk di dalam majlis ilmu dalam kajian rutin setiap malam Rabu setelah salat Isya, yaitu mempelajari As-Sirah An-Nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Malam ini adalah malam Rabu 27 Zulqa'dah 1437 Hijriah. Kita kembali membaca Sirah An-Nabawiyah, dan pada pembahasan pada pasal yang kedua pembahasan yang pertama. Pasal yang kedua dimulai dari diutusnya Nabi dan Rasul sampai kepada hijrah ke Habasyah nantinya. Pembahasan yang pertama yaitu permulaan wahyu. Pada pertemuan sebelumnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membaca hadis yang panjang yang belum selesai kita baca, yaitu cerita dari Aisyah radhiyallahu anha bagaimana permulaan wahyu yang didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau tidak salah sampai kepada cerita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan wahyu beliau bergetar. Kemudian beliau minta diselimuti. Kemudian diselimuti oleh Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian setelah itu beliau mengatakan kepada Khadijah, laqad khasyitu ala nafsi. Wahai Khadijah, istriku, aku takut terhadap diriku. Takut kenapa? Jangan-jangan yang datang tersebut adalah bukan malaikat. Jangan-jangan adalah iblis. Maka Khadijah menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Kalla wallahi ma yukhzikallahu abada." Tidak, sama sekali. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Innaka latasilur rahim. Engkau benar-benar menyambung hubungan rahim. Wa tahmilul kalla, dan membawa beban. Maksudnya menolong orang di pasar, membawa beban. Wa taksibul ma'dum, memberikan kepada orang yang tidak mempunyai. Wa tuqridh dhaif, wa tu'inu 'ala nawa'ibil haq. Dan memuliakan tamu dan menolong orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Kemudian sampai di sini selesai sudah kita bicarakan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Khadijah kepada anak paman Khadijah. Anak paman Khadijah berarti apanya? Sepupu Khadijah, yaitu Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Nah, Waraqah bin Naufal ini adalah seorang yang ulama-nya dari kaum Nasrani dan bisa membaca kitab. Dan beliau seorang yang sudah tua renta, kemudian beliau buta. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya bunna akhi, madza tara?" Wahai ya bunna am, isma min ibni akhik. Wahai sepupuku, anak pamanku, dengarkan dari keponakanmu ini. Kenapa disebut keponakan? Karena ini adalah dekat, menunjukkan kedekatan. Ibnu akh itu adalah keponakan. Keponakan itu seperti anak sendiri. Keponakan itu seperti anak sendiri. Faqala lahu Waraqah, maka Waraqah berkata, ya bena akhi madha tara, wahai anak pamanku, apa yang engkau lihat? Maka Rasulullah SAW memberikan kabar sebagaimana yang beliau dapati. Lalu ketika Rasulullah SAW bercerita, setelah bercerita Waraqah berkata, hadzan namus alladzi nazzalallahu ala Musa. Inilah malaikat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Musa. Kemudian Waraqah mengatakan, ya laitani fiha dzan. Laitani akunu hayyan id yukhrijuka qaumuk. Alangkah maksudnya, coba aku ketika engkau mendapat wahyu tersebut di goa tersebut sebagai pohon. Artinya aku melihat kejadian itu. Alangkah indahnya kalau aku hidup ketika engkau dikeluarkan oleh kaummu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awa mukhrijiyahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Waraqah, apakah mereka akan mengeluarkan aku? Yaitu dari kampung halamanku. Kemudian beliau menjawab, na'am. Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi. Tidak pernah seseorang datang sebagaimana apa yang engkau bawa kecuali akan dimusuhi. Wa in yudrikuni qaumu yaumuka ansuruka nazran mu'azzara. Kalau seandainya aku masih hidup ketika engkau nanti diutus menjadi nabi dan rasul, aku akan perjuangkan engkau dengan perjuangan yang besar. Tsumma lam yanshib Waraqah an tuwfiya wa fatara al-wahyu. Tidak begitu lama kemudian Waraqah bin Naufal masuk meninggal dan terputuslah wahyu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya akan bercerita tentang Waraqah ini. Ada perkara menarik tentang Waraqah. Hadis riwayat Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan disahihkan oleh Imam Az-Zahabi dan juga disahihkan oleh Imam Al-Albani, bahwa nasib Waraqah di akhirat bagaimana. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu Waraqah fa inni raaitu lahu jannatan aw jannatain. Jangan engkau mencela Waraqah, sesungguhnya aku melihat dia memiliki satu surga atau dua surga. Waraqah bin Naufal. Dalam riwayat yang lain, itu disebutkan oleh Imam Ibn Katsir dalam As-Sirah An-Nabawiyah. Imam Ibn Katsir mempunyai kitab, salah satunya As-Sirah An-Nabawiyah. Dan hadisnya hasan, tetapi hadisnya cuma mursal, itu cuma sahabat Nabi yang meriwayatkan, tidak sampai kepada Rasulullah. Bahwa Khadijah bertanya tentang Waraqah. Khadijah bertanya tentang nasib Waraqah. Qad ra'aitu fa ra'aitu 'alaihi thiyabun bayad fa ahsibuhu law kana min ahli an-nar lam yakun 'alaihi thiyabun bayad. Aku telah melihat dan dia memakai pakaian yang putih. Kalau seandainya Waraqah termasuk penghuni neraka, tidak mungkin memakai pakaian yang putih. Ini tentang Waraqah. Yang tadi beliau kalau seandainya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya dalam keadaan sudah diutus menjadi nabi dan rasul dan dimusuhi oleh kaumnya, maka niscaya beliau akan menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, yang menjadi menarik di sini adalah wa fataral wahyu, yaitu wahyu terputus. Nah, nanti kita akan bicarakan berapa lama wahyu terputus tersebut. Ada beberapa penjelasan dari para ulama bahwa terputusnya wahyu itu kira-kira sekitar 2 tahun setengah. Lama dapat wahyu kemudian terputus benar-benar sampai 2 tahun setengah. Bahkan saking lamanya terputus wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW suatu ketika beliau ingin bunuh diri, kemudian melihat Jibril, kemudian tidak jadi, tenang lagi hatinya. Nanti akan saya bacakan riwayat-riwayatnya ketika terputusnya wahyu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang perlu diingat juga, sebelum Nabi didatangi oleh Jibril alaihissalam, beliau didapati mimpi-mimpi. Jadi permulaan wahyu sebenarnya adalah mimpi-mimpi. Permulaan wahyu sebenarnya adalah apa? Mimpi-mimpi. Nah, Alqamah ibn Qais rahimahullah mengatakan, inna awwala ma yu'tal anbiya fil manam hatta tahda'a qulubuhum thumma yunzalul wahyu. Artinya, sesungguhnya yang pertama kali didapati oleh para nabi adalah mimpi. Wahyu pertama para nabi semuanya adalah mimpi. Sampai tenang hati mereka, baru turun benar-benar wahyu yang langsung dari Jibril alaihissalam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan ini perkataan bukan hadis, tapi perkataan Alqamah ibn Qais, akan tetapi perkataannya maknanya benar. Ya. Baik. Sekarang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berbicara tentang faidah dari hadis permulaan wahyu ini, kita tahu bahwa dalam pelajaran sejarah saya tidak hanya bercerita tentang sejarah nabi. Sejarah nabi mudah dibaca. Cuma bukunya setebal ini kemudian dibaca dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Per malam Bapak baca per lembar, insya Allah hatam berapa? Setahun mungkin hatam. Per lembar saja baca, hatam. Tapi kita ingin mempelajari sejarah Nabi. Bukan sekedar mengetahui sejarah. Pelajaran di dalamnya apa? Sebelum kita mempelajari faidah-faidah dari hadis yang saya bacakan tadi, yang begitu panjang tadi, ya, maka kita ingin tahu dulu, kapan sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul? Kapan? Lihat hadisnya sekarang, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Qatadah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami yaumil itsnin. Abu Qatadah radhiyallahu anhu bercerita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Kenapa harus hari Senin? Beliau menjawab, "Dzalika yaumun wulidtu fihi wa yaumun unzila alayya fihi." Itu adalah hari aku dilahirkan di dalamnya dan hari aku diturunkan wahyu di dalamnya. Maka pada saat itu kita ambil dengan tegas, jelas dan juga keyakinan yang tetap bahwa wahyu pertama diturunkan pada hari Senin. Wahyu pertama diturunkan pada hari Senin. Itu hari. Sekarang bulan. Bulan apa? Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan perbedaan para ulama tentang bulan di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Bulan apa Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira itu? Bulan apa? Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan, lihat, waqtulifa fi syahril mab'ats atau ya mab'ats. Para ulama berbeda pendapat tentang bulan diutusnya Nabi dan Rasul menjadi Nabi dan Rasul. Faqila, ada yang pendapat pertama ini. Li samanin madaina min Rabi'il Awal. Tanggal ke-8 dari bulan Rabi'ul Awal. Ini pendapat pertama. Tanggal ke-8 dari bulan Rabi'ul Awal. Sanata 41 min amil fil. Tahun ke-41 dari tahun gajah. 41 dari tahun gajah. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau lahir di tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Siapa yang masih ingat? Karena ada penyerangan yang dilakukan oleh siapa? Abrahah. Apa hubungannya Abrahah lawan gajah? Gajah membawa pasukan gajah. Abrahah membawa pasukan gajah. Itu berarti lapar sudah, Boy. Abraham membawa pasukan gajah. Nah, apa sebab Abrahah ingin pergi ke Mekah menghancurkan Ka'bah? Satu kata. Cerdas cermat kita. Satu kata. Siapa yang jawab? Hasad. Ya, sebabnya hasad. Apa yang dihasadi? Hasad itu kan pengertiannya menginginkan nikmat seseorang hilang. Itu hasad. Menginginkan nikmat seseorang hilang. Misalkan Mas Tesar ini kan ganteng banget, masya Allah. Nah, kita ingin kehilang kegantengannya hilang dari dirinya. Nah, itu namanya hasad. Kalau dengki bagaimana? Dengki adalah menginginkan nikmat seseorang hilang dan berpindah pada dirinya. Itu dengki. Ya, paham ya para ikhwah? Mana yang lebih buruk? Al-hasadu awil hiqdu, hasad atau dengki? Dengki. Karena dia sudah menginginkan diri hilang dari orang lain, kemudian ingin itu kembali atau berpindah kepadanya. Hasad, Abraha hasad kepada penduduk kota Mekah yang mempunyai Ka'bah. Orang-orang kok pada kesana, sedangkan gereja di Yaman tidak laku, tidak didatangi orang. Maka ingin dihancurkan itu agar orang pergi kesana sebagai tempat ibadah. Tetapi Allah menjaga rumahnya. Maka di sini disebutkan pada tahun 41 dari tahun gajah. Dan ini qaulul aktsarin, pendapat ulama kebanyakan. Dan saya sering mengatakan, dan ini faedah dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, bahwa kekuatan pendapat jumhur itu dilihat dari apabila ada pendapat ini, anggap saja tangan saya 5 ini banyak. Kemudian ada satu pendapat yang menyelisihi 5 ini. Jangan cepat-cepat membenarkan pendapat yang satu ini. Jangan cepat-cepat membenarkan pendapat yang satu ini sebelum diteliti. Kalau memang sudah diteliti ternyata benar, oh berarti benar. Meskipun menyelisih yang 5. Tetapi ketika pendapat satu menyelisih pendapat jumhur, jangan cepat-cepat membenarkan pendapat yang satu ini. Paham maksud saya? Siapapun yang berpendapat, ulama, misalkan ulama besar, tapi menyelisih jumhur, jangan cepat-cepat. Bukan berarti salah, tapi jangan cepat-cepat memvonis ini salah. Paham ya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada pendapat yang lain, bal kana dzalika fi Ramadan. Tetapi pendapat yang lain mengatakan itu di bulan Ramadan. Dan mereka berdalil dengan surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam kitab Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad ini, Pak, saya enggak tahu sudah diterjemahkan atau belum. Ada yang tahu beritanya? Zadul Ma'ad, kitab Zadul Ma'ad, kitab sejarah. Dan kitab sejarah ini beliau tulis tatkala perjalanan. Otomatis kalau menulis tatkala perjalanan itu tidak ada apa? Enggak ada apa? Enggak ada referensi. Di samping kanan samping kiri enggak ada. Orang nulis di komputer enak. Karena ada referensi yang mudah, seakan-akan dia ahli ilmu. Padahal kan referensi semua. Tapi yang benar-benar berilmu, yang hafal di dalam dirinya, dan dia tulis, beliau tulis itu ketika perjalanan. Enggak ada referensi. Keluarlah kitab Zadul Ma'ad. Saya punya kitab dengan cetakan 5 jilid, sebesar-besar ini. Itu kan menunjukkan hafalannya sangat kuat. Nah, beliau mengatakan wa hakal baihaqi anna muddat ar-ru'ya kanat sittata ashhur. Nah, ini pengetahuan lain bahwa masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi sebelum dapat wahyu itu selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Ya. Dan selama 6 bulan tersebut, ya, sampai kepada beliau umur 40 tahun, akhirnya beliau mendapatkan wahyu secara kasat mata, melihat Jibril langsung, berbicara dengan Jibril langsung pada bulan Ramadan. Oh, berarti pendapatnya Imam Baihaqi ini mengumpulkan dua pendapat. Saya ulangi, pendapat pertama bulan apa? Rabiul Awal. Pendapat yang kedua bulan apa? Ramadan. Imam Baihaqi menggabungkan dua pendapat ini. Ulama usul fikih mengatakan al-jam'u aula minat tarjih. Kalau terjadi dua pendapat, ya, mengumpulkan dua pendapat lebih utama dibandingkan memilih salah satunya. Ini biasanya dipelesetin oleh para laki-laki, Bu. Ya, seorang suami misalkan minta izin kepada istrinya untuk poligami. Wahai istriku, saya ingin poligami. Kata sang istri, silahkan pilih dia atau saya. Kemudian sang suami mengatakan, para ulama usul fikih mengatakan, al-jam'u awla minat terjih. Mengumpulkan lebih utama dibandingkan memilih. Ya. Maka pada ikhwah, kita mengumpulkan pendapat lebih utama dibandingkan memilih. Itu yang dilakukan oleh Imam Baihaqi. Imam Baihaqi mengatakan apa? Beliau mengatakan bahwa mulai wahyu mimpi itu selama 6 bulan. Dan itu di bulan Rabiul Awal. Mulai wahyu mimpi. Mulai wahyu yang langsung dapat bertemu dengan Jibril, mendengar perkataan Jibril langsung di bulan Ramadan. Kita hitung sekarang 6 bulan enggak? Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 6 bulan. Dan itu adalah pengumpulan pendapat yang sangat baik. Wahyu dimulai lewat mimpi pada bulan apa? Rabiul Awal. Selama berapa bulan? 6 bulan. Setelah kuat hati Rasulullah menerima wahyu, maka langsung dapat wahyu secara jaga. Yaitu pada bulan apa? Ramadan. Berdasarkan ayat tadi Al-Baqarah 185. Dan ini pengumpulan pendapat yang sangat baik. Ya, pengumpulan pendapat yang sangat baik. Jadi kalau ditanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan wahyu dimulai atau kapan Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama? Yang jaga, beliau mendapatkan wahyu secara jaga pada bulan Ramadan. Sedangkan mendapatkan wahyu dari mimpi-mimpi sebelum wahyu jaga pada bulan Rabiul Awal. Dan itu semua beliau mendapatkan bulan Rabiul Awal pas bulan Ramadan, umur beliau 40 tahun. Ya, pas bulan Rabiul Awal umur beliau umur berapa? 40 tahun. Jadi mimpi itu sudah pertama kali beliau dapatkan 40 tahun. Makanya terkenal di antara kita bahwa beliau mendapatkan wahyu pertama berapa? Pada umur berapa? 40 tahun. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar. Baik. Tadi kita berbicara tentang wahyunya terputus. Setelah dapat wahyu, wahyunya terputus. Ya. Wahyunya terputus. Terputus, lihat, ada pendapat ataupun bukan pendapat, riwayat yang disebutkan oleh Imam Ahmad tentang terputusnya wahyu ini. Dan riwayatnya insyaallah sahih. Saya bacakan riwayatnya. Wa fatara al-wahyu, dan terputus wahyu. Hatta hazina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih. Ya. Sedih. Fima balagana huznan ghada minhu miraran kay yataradda min ru'usi syawahiqil jibal. Sebagaimana kabar yang sampai kepada kami, beliau sedih sampai saking sedihnya beliau setiap pagi ke atas gunung, terus-terusan setiap pagi ke atas gunung. Ya, fakullama ufiya buzurah, ketika sudah sampai kepada puncak gunung, buzurati jabal likay yulqi nafsahu, agar melemparkan dirinya, sebagaimana saya sebutkan tadi, melemparkan diri beliau dari atas puncak gunung. Tubdalahu Jibril, maka Jibril alaihi salam memperlihatkan dirinya. Faqal, lalu Nabi Muhammad Jibril berkata, ya Muhammad innaka rasulullahi haqqa, wahai Muhammad engkau benar-benar Rasulullah. Fayaskunu dzalika ja'syu, dengan ucapan Jibril tersebut tenang lagi jiwa beliau. Wa taqurru nafsu alaihi salatu wassalam, dengan ucapan tersebut nyaman lagi jiwa beliau. fayarji', kemudian beliau pulang. Fa idza talat 'alaihi wa fatara al-wahyu ghadan li mithli dzalik, ternyata belum datang wahyu lagi. Datang lagi kegelisahan beliau, melakukan lagi seperti tadi, naik ke atas gunung. Fa idza awfa buduratu jabal tabdalahu jibril faqala lahu mithla dzalik. Kalau sudah sampai ke puncak gunung, ingin melemparkan dirinya dari atas gunung, datang lagi Jibril terus seperti itu. Sampai berapa lama? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah lama loh. Baru pertama dapat, habis itu hilang sama sekali. Makanya sampai-sampai kan turun surat Ad-Duha. Di dalam surat Ad-Duha, وَالْضُحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَالَ. Rabbmu tidak meninggalkanmu dan tidak menjauhimu. Tidak meninggalkanmu dan tidak menjauhimu, tidak membencimu. Ya. Ini bantahan terhadap orang musyrik yang menghina Rasulullah. Tuh lihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengaku mendapatkan wahyu, ternyata dia dijauhi dari Allah. Dijauhi oleh Allah. Tidak dapat wahyu lagi. Turun ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak meninggalkanmu dan tidak menjauhimu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu tentang putusnya wahyu. Ya, tentang putusnya wahyu. Saya bacakan hadis tentang yang orang-orang musyrik menghina Rasulullah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yaqum lailatan aw lailatain aw thalathan faqala imra'atun ma ara shaytanaka illa tarakaka fa anzalallahu wadh-dhuha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dari Jundub bin Abdullah Al-Bajali beliau meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu malam tidak bangun malam. 2 malam tidak bangun malam. Malam ketiga tidak bangun malam lagi. Maka ada seorang perempuan mengatakan, aku tidak melihatmu kecuali syaitanmu meninggalkanmu. Artinya Jibril dianggap syaitan. Tidak membangunkan malam lagi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah surat Wadduha. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu salah satu sebab turunnya surat Ad-Duha. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati hinaan dari seorang perempuan. Karena seorang perempuan tersebut menghina bahwa Rasulullah SAW ditinggalkan oleh para malaikat. Sekarang, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ambil faidah. Kalau tadi kan, menentukan waktu kapan dapat wahyu. Ya, menentukan waktu kapan dapat wahyu. Sudah kita ketahui, hari Senin. Kemudian permasalahan bulan terjadi perbedaan pendapat. Dan pendapat yang paling kuat dikumpulkan. Dan ini pendapatnya Imam Baihaqi. Bagaimana cara mengumpulkannya tadi? Bulan Rabiul Awal dapat apa? Mimpi-mimpi kebaikan. Kemudian dapat wahyu jaga bulan apa? Ramadhan. Nah ini terkumpullah 2 pendapat. Al-jam'u awla minat tarjih. Nah, Mas Farhan, mau al-jam'u awla minat tarjih? Mengumpulkan lebih banyak daripada memilih. Ya. Dan saya pesan kepada ibu-ibu agar tidak terjadi pengumpulan, maka layani suami dengan sebaik-baiknya. Meskipun ya kita terasa letih, capek. Dan saya sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu, rahasia laki-laki. Rahasia laki-laki itu adalah maunya nyaman, kenyang, dapat yang besar. Tidak mau capek. Laki-laki paling tidak suka kalau ditanya, mana kaos kaki? Ada di dapur, ambil aja sana. Itu enggak suka tuh. Ya. Ini para ikhwah. Baik, faedah pertama. Tidak boleh memukul anak kecil lebih dari 3 kali. Dari mana faedahnya? Dari hadis tentang waktu. Tidak boleh memukul anak kecil, bayi lebih dari 3 kali. Yaitu ketika Jibril menyedekap Rasulullah. Pertama kali disedekap oleh Rasulullah, kemudian bacalah. Bacalah. Enggak bisa baca, kata Rasulullah. Sedekap lagi. Bacalah, baca. Enggak bisa baca. Sedekap lagi. Baru setelah itu Jibril mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Al-Qa Shuraih Al-Qadhi, ada seorang hakim ulama. Ini sudah pejabat tapi alim. Ini jarang. Terutama di zaman sekarang, pejabat alim. Hakim bernama Shuraih. Shuraih mengatakan bahwa alla yudraba as-sabiyyu illa thalathan 'ala al-Qur'anil Karim kama ghatta Jibril Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh memukul anak kecil karena malas baca Quran sebanyak 3 kali, lebih dari 3 kali. Sebagaimana Jibril alaihi salam mengajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca Quran dan didekap sebanyak 3 kali. Jadi ingat, itu bukan hanya sekedar mukul biasa, tapi dalam pengajaran apa? Al-Quran. Tidak boleh memukul anak kecil kecuali 3 kali. Kalau dia tidak mau baca Quran. Anak kecil ya Pak ya. Anak kecil. Kemudian, yang kedua. Ilmu agama adalah ciri khas agama ini. Ilmu agama, ciri khas agama ini. Kenapa? Karena wahyu pertama dimulai dengan iqra. Maka seorang muslim dituntut untuk membaca, belajar sebagai penerapan terhadap wahyu pertama ini yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang aneh luar biasa para ikhwah, lihat surat ini. Ini surat apa, Pak? Iqra itu. Al-Alaq. Lihat, silakan cek dalam Al-Qur'an. Nanti pulang cek. Ya, sebelum pian buka televisi, buka handphone, cek. Ini ada orang kadang-kadang habis tidur, yang dicari pertama kali handphone. Siapa yang sudah WhatsApp? Kededa juga orang WhatsApp. Subhanallah. Ya, aneh para ikhwan. Ada sebagian orang kadang-kadang dia bangun tidur yang aturan kalau dia bangun cepat, bangun kemudian dia berwudu secara cepat, dia masih bisa dapat sholat malam. Enggak. Ya. Dia bangun, waktunya terbatas, masih megang handphone, baru wudu sudah azan. Menyesal, aduh kenapa azannya lakasnya. Pian nang terlalu lambat. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Lihat para ikhwah, menariknya surat Al-Alaq ini, ya, bahwa surat ini dimulai dengan wahyu, yaitu perintah untuk membaca. Dan diakhiri dengan apa ayatnya terakhir? Wasjud waqtarib. Sujudlah dan mendekatlah kepada Allah. Kenapa demikian? Seorang tidak akan bisa sujud kecuali dengan membaca. Nah, itu dia. Jadi mihwar, sumber agama Islam ini, ciri khas agama Islam ini adalah ilmu agama, ilmu agama dalil, agama pengetahuan, ilmu pengetahuan. Ya. Ini sumber atau ciri khas agama Islam, agama ilmu pengetahuan. Lihat wahyu pertama surat Al-Alaq dimulai dengan pembacaan, bacalah. Diakhiri dengan perintah sujud. Kenapa? Karena demikian menunjukkan pentingnya membaca dan pentingnya sujud. Dan subhanallah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setiap rakaat, amalan sholat, setiap rakaatnya ada bacaan dan diakhiri dengan sujud. Ya, diakhiri dengan apa? Dengan sujud. Seperti misalkan surat Iqra, baca dan diakhiri dengan sujud. Menunjukkan dua hal ini sangat penting. Belajar ilmu agama dan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat penjelasan menarik dari Imam Al-Qayyim. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau Al-Kalam ala Mas'alati Sama'. Beliau mengatakan, wa ashrafu af'aliha ay salah as-sujud, wa ashrafu adhkariha al-qira'ah. Wa awwalu suratin unzilat 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam uftutihat bil qira'ah wa khutimat bis sujud wa wudi'atir raq'ah 'ala dhalik awwaluha qira'ah wa akhiruha sujud. Subhanallah. Amalan paling utama di sisi Allah sujud. Zikir yang paling utama di sisi Allah membaca. Baca Quran. Dan surat yang paling pertama diturunkan atas Nabi Muhammad SAW dibuka dengan membaca. Diakhiri dengan sujud. Dibuka dengan membaca, diakhiri dengan sujud. Dan diletakkan rakaat pada hal itu, yaitu diawali dengan membaca, diakhiri dengan sujud. Satu rakaat kan begitu. Pertama kali setelah takbiratul ihram, membaca. Kemudian diakhiri dengan sujud. Satu rakaat kan hitungannya begitu, betul enggak? Awalnya membaca, diakhiri dengan sujud. Sujud yang kedua. Sebelum kita naik ke rakaat yang selanjutnya. Nah, ini pentingnya perkara bahwa agama Islam ciri khasnya adalah ilmu agamanya. Dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Yang saya sudah singgung tadi, sistem pembelajaran di masyarakat ada dua. Yang pertama apa? Ngajak masyarakat apa? Beramal. Ini rentan masyarakatnya nanti bodoh. Tidak tahu ilmu agama. Ya, tidak tahu qala Allah, qala Rasulullah. Yang penting beramal. Ini rentan juga dimasuki bid'ah. Ya, amalan-amalan yang belum ada dalilnya diamalkan. Bahkan ada beberapa masjid kadang-kadang datang ustaz membawa amalan baru. Datang lagi ustaznya bawa amalan baru. Datang ustaz lagi yang lain bawa amalan. Akhirnya zikir subuh sampai jam 7. Karena setiap penceramah bawa zikir baru. Yang belum bisa dipastikan ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan. Faedah yang ketiga. Al-Qur'an bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis permulaan wahyu menunjukkan bahwa Al-Qur'an bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan buatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana, Pak? Kita ambil itu. Siapa yang bisa mengambil istimbat, intisari? Al-Qur'an bukan buatan Rasulullah. Al-Qur'an firman Allah. Dari mana? Hah? Disuruh baca, setelah itu baru beliau tidak bisa membaca. Beliau mengatakan, "Ma ana biqari, aku enggak bisa baca." Itu menunjukkan bahwa Al-Qur'an laisa min indi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qur'an bukan dari sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini menunjukkan tidak perlu capek-capek kita membuktikan Al-Qur'an itu firman Allah. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana ma ana biqari." Aku bukan ahli baca. Enggak bisa baca. Enggak bisa baca tulis, enggak bisa. Kalau orang yang membaca Al-Qur'an, dia senantiasa tahu ini adalah orang yang ahli baca tulis. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan, "Ma ana biqari', aku tidak bukan orang yang pandai membaca tulis." Dan para nabi kebanyakan begitu. Yang tidak pandai baca tulis. Dan ini bukan hinaan kepada para nabi, tetapi ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari itu semua. Baik. Yang keempat. Ketika yang keempat faedahnya dulu sebelum saya jelaskan. Pentingnya ilmu dibarengi dengan keimanan. Nuntut ilmu, nuntut ilmu, tapi tidak beriman. Ah, sama saja. Ini yang membuat hati kadang-kadang. Ada pertanyaan, masih saya simpan di rumah. Saya mau jadikan status enggak? Apa namanya, di sosial media belum sempat-sempat. Saya mau foto itu pertanyaan. Ya. Kemudian saya mau komentari. Ini pertanyaan orang-orang yang sudah lama ngaji, tapi hatinya belum khusyuk. Doanya gak pernah khusyuk. Asal komat kamit. Sholatnya sekedar tunai kewajiban. Nuntut ilmu. Mohon maaf yang duduk di pojok. Paling pojok. Kemudian ngantuk misalkan. Mohon maaf. Contohnya aja contoh. Ya. Atau ngobrol begitu. ya, ngobrol nuntut ilmu. Ustaznya lagi nerangkan sedetil-detilnya, ngobrol. Makan apa malam ini kita? Ngobrol, subhanallah. Ya. Enggak ada kekhusyuan. Apa sebabnya itu? Ilmunya tidak dibarengi dengan iman. Dari mana kita ambilnya? Ketika Allah berfirman, "Iqra." Kata perintah ilmu. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Rabbmu. Ada kaitan erat antara ilmu dengan iman. Semestinya orang yang berilmu tambah imannya. Orang yang berilmu tambah takut kepada Allah. Orang yang berilmu tambah lezat beribadahnya. Orang yang berilmu tidak malas baca Qur'annya. Ada iman. Ya, ini para ikhwah. Ini pelajaran yang keempat. Bahwa pentingnya hubungan antara ilmu dengan iman. Bahkan para ikhwah, seseorang akan mudah mendapat ilmu ketika dia bertakwa. Man yattaqil, apa ayatnya dalam surah Al-Baqarah? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarimu. Iman mendatangkan ilmu. Dan subhanallah para ikhwah, iman mendatangkan ilmu. Ilmu mendatangkan amal. Itu erat kaitannya. Sama erat kaitannya dengan kebalikannya. Makan yang haram, saya ulangi, tidak berilmu mendatangkan keharaman. Keharaman memalaskan ibadah. Itu erat kaitannya. Ilmu mendatangkan iman. Iman mendatangkan apa? Iman mendatangkan ilmu. Ilmu mendatangkan amal. Kebalikannya, tanpa ilmu mendatangkan ketidakimanan atau keburukan sifat, keburukan akhlak. Dan keburukan akhlak ini mendatangkan malas ibadah. Saya beri contoh misalkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihan." Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal salehlah. Para ulama mengatakan di dalam ayat tadi terdapat isyarat bahwa makan yang baik membuat seseorang semangat ibadah. Berarti pemahamannya, jika ada di antara kita yang malas, mohon diperhatikan apa yang dimakan. Halalkah, kadakah? Atau barang, harta yang dibelikan dengannya makanan, halalkah harta tersebut atau tidak? Yang sholat sunnahnya Senin, Kemis. Senin, Kemis. Maksudnya naik, turun, naik, turun. Sholat sunnahnya. Ba'diyah, qobliyahnya. Ingin di rumah ba'diyah. Aku di rumah aja kena. Sampai di rumah, peci lepas, baju koko lepas, jenggot lepas. Ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, maksudnya tonton semuanya. Enggak ada lagi yang namanya dakwah salaf, enggak ada. Sudah enggak ada yang lihat masalahnya. Pantesan dia malas kalau ada tamu jamaah masjid, tamu berumah apa bertamu ke rumahnya. Kenapa? Karena kalau bertamu, "Assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa?" "Kawan di Masjid Imam Syafi'i." "Ya, matilah, kasih mati." Iman model-model apa ini? Ya. Ini para ikhwan, iman yang jujur. Ya, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah. Wahwa ma'ahum idh yubayyitun ma la yirdha minal qawl. Mereka lebih takut di hadapan manusia dibandingkan takut di hadapan Allah. Padahal Allah bersama mereka. Bermalam bersama mereka. Wahwa ma'ahum idh yubayyitun. Ketika mereka waktu masuk waktu malam, Allah bersama mereka dengan ilmu pengetahuannya. Ini hati-hati para ikhwan. Iman yang jujur. Dan iman yang jujur itu akan kelihatan dari tingkah laku, sifat. Ya, wallahu a'lam. Kemudian yang kelima, yang terakhir, karena sudah jam 9, yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istri yang salihah adalah yang pintar menenangkan perasaan suami. Ini pelajaran. terutama bagi ibu-ibu sadari-sadari muslim, istri yang salihah yang pintar menenangkan keadaan suami. Lihat ketika Rasulullah datang kepada Khadijah radhiyallahu anha waridhaha sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bergetar, takut, ya gemetar. Kemudian Khadijah tidak naik, langsung nanya, enggak. Kenapa? Kenapa? Enggak. Ya. Dan ini yang menjadikan kadang-kadang para suami malas untuk curhat kepada istrinya. Ya. Kenapa? Karena sedikit diomongin. Tadi disangiti kepala kantor. Binanya. Binanya apa, Bang? Berkurang gak gaji? Aduh, bingung jadi. Ya. Falam tubadir bis sual. Ah, Khadijah tidak langsung menanyakan. Tidak bertanya. Ya, tidak langsung ayo ceritakan, ayo. Enggak. Tapi biar tenang dulu. Tetapi apa yang pertama kali yang dilakukan adalah menenangkan. Menyelimutinya. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan Imam Malik yang menarik. Innal maz'ur la yalzamuhu bai' wala iqrar wala ghair. Orang yang sedang gemetar rasa takut tidak boleh jual beli. Ini kalau kita berbicara masalah fikih ya. Orang yang sedang gemetar, menggetar, takut itu enggak boleh jual beli. Misalkan dia lagi dikejar musuh, berapa barangnya? 200.000. Itu enggak boleh tuh, enggak sah jual belinya. Ya. Makanya orang yang maz'ur, maz'ur itu orang yang gemetar, takut, resah, gelisah, galau, ya, tidak sah jual belinya. La yalzumu bai' wal iqrar. Dan tidak boleh ketetapannya enggak boleh jadikan saksi. Enggak tetap ketetapan karena dia sendiri kejiwaannya psikologisnya belum tetap. Ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wal fazi' la yanbaghi an yus'a an syai' hatta yazula anhu faz'uhu. Para ulama mengatakan orang yang sedang resah gelisah tidak perlu ditanya kenapa kamu gelisah, tapi ditenangkan, sudah tenang dulu. Nah, ini juga bisa kita gunakan dalam metode pendidikan anak. Anak resah gelisah, tenang dulu, dudukkan dulu, sudah tenang baru suruh cerita. Paham ya para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu 5 faedah, nanti kita akan lanjutkan faedah-faedah dari hadis-hadis permulaan wahyu. Semoga ini kita jadikan sebagai amal saleh dan kita dapatkan pahala di sisinya. Wallahu alam, sallallahu nabi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah jam 9, mungkin tidak perlu pertanyaan, nanti saja insyaallah taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.